محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melakukan kegiatan ta'lim di siang hari ini, membaca kitab Ta'zimu Sunnah. Kita langsung masuk ke halaman ke-7, muqaddimah dari penulis kitab ini, sampai pada kalimat wa ba'du. Fa inna Allah arsala rasulahu ilan nasi liyubayyina ma liyubayyina lahum ma nuzzila ilaihim. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya kepada umat manusia dalam rangka untuk menjelaskan bagi mereka apa yang telah diturunkan kepada mereka. Wa yukhrijuhum minal dhulumati lan nur. Allah mengutus rasulnya untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Wa yahdiyahum ila sirati mustaqim. Allah mengutus rasulnya untuk memberikan petunjuk kepada mereka menuju jalan yang lurus. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, muqaddimah dari penulis kitab Ta'zimus Sunnah yakni Abdul Qayyum As-Sahibani berisikan beberapa hal. Yang pertama, beliau menyebutkan tujuan Allah mengutus rasul. Tujuan Allah mengutus Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang disebutkan di sini adalah litubayyina lahum ma nuzzila ilaihim. Untuk menjelaskan Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada umat manusia. Jadi Al-Qur'an datang kepada kita berupa 30 juz. Itu bukan hanya sekedar itu saja yang sampai kepada kita, akan tetapi Allah mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk menjelaskan kabar umat manusia isi dari Al-Qur'an itu sendiri. Apa yang dimaukan oleh Allah dalam ayat demi ayat, bagaimana cara memahami yang benar, bagaimana cara mengamalkannya yang benar. Sehingga tanpa kita mengikuti bimbingan Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan mungkin bisa benar dalam mengimani Al-Quran. Tidak akan mungkin bisa benar dalam memegangi Al-Quran tanpa mengikuti bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Orang-orang yang memahami Al-Quran dengan akal. Al-Quran itu terbukukan dalam satu mushaf. Satu jilid. 30 juz. Kalau ada 10 orang membaca Al-Quran, kemudian masing-masing memahaminya dengan akalnya masing-masing, niscaya akan ada 10 pemahaman. Kenapa demikian? Dikarenakan para ulama sudah menyebutkan li kulli rasin di ra'yin. Setiap kepala itu memiliki pendapat masing-masing sesuai dengan kedalaman ilmunya masing-masing, kedangkalan ilmunya masing-masing, tergantung pengetahuannya masing-masing. Karena itu disebutkan man qala fil qur'ani bi ra'yihi faqad akhta'a wa in asaba. Barang siapa yang berbicara tentang Al-Quran dengan akal, maka sungguh dia telah salah. Walaupun mungkin benar di saat itu dia menafsirkannya. Kenapa orang yang memahami Al-Quran dengan akal itu pasti salah? Kenapa? Dikarenakan Al-Quran turun itu bukan semata Al-Qurannya, tetapi Allah mengutus Rasul guna menjelaskan isinya. Dan sudah dijelaskan semuanya. Sehingga bagi kita adalah apa? Memahami Al-Quran sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Sehingga kaum muslimin, poin yang pertama ini harus difahami. Betapa pentingnya kita mengikuti jejak langkah Rasulullah alaihi wasallam dalam beragama. Karena apapun yang beliau ucapkan, apapun yang beliau ajarkan, itu dalam rangka menjelaskan isi dari kalamullah Al-Quran. Kalau kita menyelisih sunnah, kita berarti menyelisih Al-Quran. Beriman kepada Al-Quran tidak mungkin tanpa kita memahami sunnah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Sehingga dari sini para ulama menyebutkan tafsir itu ada empat jenis. Atau bukan empat jenis, empat tahapan. Sebagai menyebutkan lima. Yang pertama, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Ayat yang global ditafsirkan dengan ayat yang rinci. Yang kedua, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi. Yang ketiga, Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan sahabat. Yang keempat, Al-Quran ditafsirkan dengan tafsir tabi'in, muridnya para sahabat. Yang kelima, Al-Quran ditafsirkan dengan keumuman makna secara bahasa. Siapa yang di luar dari tafsir ini, maka dia batil. Karena dia bukan orang yang lebih tahu tentang tafsir itu daripada Allah, daripada Nabi dan para sahabatnya. Hadirin yang kemuliaan, yang berikutnya, wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah mengutus Rasulnya dalam rangka mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan itu satu kata yang lawannya adalah cahaya. Kegelapan yang dimaukan di sini kaum muslimin adalah kegelapan penyimpangan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kegelapan. An-nur itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fa'aminu billahi wa rasulihi wan-nuril ladzi anzalna." Berimanlah kalian kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada cahaya yang kami turunkan. Yaitu as-syari'ah. Al-Quran wa sunnah. Itu adalah nur, cahaya itu ya kaum muslimin. Nah, selain ini adalah apa? Zulumat, kegelapan. Apapun yang menyimpang dari Al-Quran wa sunnah, maka itu adalah zulumat, kegelapan. Menyelisih Al-Quran, menyelisih hadis, misal dalam bidang akidah. Akidah yang menyimpang dari akidah Nabi, contoh kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Ini kegelapan. Demikian pula dengan kebidahan. Kebidahan itu lawan dari sunnah. Sunnah adalah bimbingan Nabi. Bid'ah sesuatu yang diadakan oleh manusia yang tidak ada bimbingannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah bid'ah. Dua hal ini tidak akan mungkin bisa sama. Dua hal ini bertolak belakang. Jikalau menghidupkan yang sunnah, otomatis mematikan yang bid'ah. Jikalau menghidupkan yang bid'ah, otomatis mematikan yang sunnah. Maka sunnah Nabi itu adalah nur, cahaya. Al-bid'ah itu adalah zulumat, kegelapan. Sampai sini bisa difahami? Nah, berarti dengan demikian, betapa pentingnya kita belajar ilmu agama. Betapa pentingnya kita mengkaji, mendalami ilmu din dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan nas Al-Quran wa sunnah. Agar kita tidak selalu di dalam kegelapan. Tetapi kita bisa keluar dari kegelapan itu menuju cahaya yang disyariatkan, yang difirmankan dan disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia karena jahil, karena tidak tahu ilmu, maka dia tidak merasa dalam kegelapan. Wong padang-padang kok gelap. Apalagi malam, lampunya banyak. Pelaku kemaksiatan tidak merasa dalam kegelapan. Karena apa? Lampunya kelap-kelip. Di diskotik itu. Lampunya kayak apa penggambarannya? Saya belum pernah masuk, alhamdulillah. Tempat-tempat yang begitu mereka mewah. Karena mereka tidak mengerti bahwa maksiat itu bagian dari kegelapan. Maksiat itu bagian dari zulumat. Tidak bisa seorang selamat dari kegelapan maksiat kalau dia tidak memiliki iman dan takwa. Iman dan takwa itu muncul ketika seorang mendalami ilmu agama. Sehingga mempelajari tentang sunnah Nabi adalah hal yang sangat dipentingkan oleh kita semuanya. Yang berikutnya, wayadiyahum ila siratim mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasulnya dalam rangka membimbing manusia menuju jalan yang lurus. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Kepastian satu-satunya orang yang dijamin bisa mengantarkan manusia ke dalam jalan yang lurus hanyalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman tentang Rasulullah, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Rasul, latahdi, pasti bisa memberikan hidayah yang berupa bimbingan menuju jalan yang lurus. Kalau akal kita bagaimana? Akal kalian, akal mereka, akal dia, bagaimana? Akalnya profesor, akalnya ini dan itu. Tidak ada jaminan akal kita memberikan jalan ke siratul mustaqim. Enggak ada. Pendapat kita, pikiran kita, perasaan kita, kebiasaan kita, budaya kita. Tidak ada jaminan mengantarkan menuju siratul mustaqim. Tidak ada jaminan. Yang ada kepastian adalah bimbingan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu yang ada kepastiannya. Innaka latahdi, sesungguhnya engkau wahai Rasul Muhammad alaihissalatu wasallam, latahdi, pasti, lanya pendek, pasti bisa membimbing menuju siratal mustaqim. Membimbing di sini adalah hidayah, tetapi bentuknya adalah al-bayan, bimbingan, ajakan, ajaran yang memberitahukan kepada kita jalan menuju ke jannah. Nabi kita mampu dan dipastikan beliaulah orang yang satu-satunya yang bisa mengantarkan manusia menuju siratul mustaqim. Yang lainnya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka mengantarkan umat menuju siratul mustaqim dikarenakan mereka, para sahabat Nabi, mengajak manusia menuju jalannya Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam. Para sahabat Nabi tidak mengajak kepada kekabilahan, tidak. Tidak mengajak kepada pemahaman apa, tidak. Tetapi para sahabat mengajak manusia menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Sehingga hendaknya kita ini bertawadhu. Hendaknya kita ini rendah hati dan mengakui bahwa kebenaran itu adalah ajaran Nabi, bukan pendapat kita. Kebenaran itu adalah bimbingan Nabi yang mengantarkan kita Siratul Mustaqim, adalah ajaran beliau, bukan perasaan kita. Hendaknya paham itu baik-baik wahai manusia. Apa yang dicontohkan oleh Nabi itu yang terbaik bagi kita, bukanlah mesti kebiasaan yang kita telah lakukan. Karena kebiasaan kita bukan wahyu. Tidak ada kepastian itu adalah Siratul Mustaqim. Yang ada adalah bimbingan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Dan itu betapa pentingnya kita belajar sunnah-sunnah Rasulullah alaihissalatu wassalam. Semakin kita mengerti sunnah-sunnah Nabi, semakin kita akan bisa di atas Siratul Mustaqim. Di sana wahai kaum muslimin, tidak ada Siratul Mustaqim yang lainnya. Mungkin ada orang mengatakan Nabi di atas Siratul Mustaqim. Kita juga di atas Siratul Mustaqim walaupun berbeda dengan Nabi. Itu tidak ada yang seperti itu. Kita ini walaupun melakukan bid'ah, tapi bid'ah kita ini adalah hasanah. Bid'ah yang baik, enggak apa-apa. Nabi Siratul Mustaqim, kita ini walaupun al-bid'ah, tapi kita juga di atas Siratul Mustaqim loh. Karena kita bid'ahnya hasanah. Yang seperti ini tidak ada kaum muslimin. Karena Nabi lah yang disebut oleh Allah, innaka latahdi, hanya engkau ya Rasul yang bisa membimbing manusia menuju Siratul Mustaqim. Bimbingan dan ajaran beliau sajalah. Adapun yang lainnya itu tidak. Sebagaimana ucapannya siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim ketika beliau menafsirkan tentang apa itu Siratul Mustaqim dalam kitab Badi'ul Fawaid. Beliau mengatakan Siratul Mustaqim tariqullah alladhi nasabahu li'ibadihi. Siratul Mustaqim adalah jalan yang Allah bikin, yang Allah beritahukan itu kepada umat manusia. Al-musil ilallah, yang akan mengantarkan manusia menuju Allah. Ala al-suni rusulihi, jalan itu diberitahukan kepada manusia melalui lisan Rasulnya. Sehingga Siratul Mustaqim bukan bikinan kita, bukan bikinan mereka, dia, kami. Kata ganti itu ada berapa sih? Dia, kita, mereka, kami, apa lagi? Sudah itu toh. Bukan itu. Karena Siratul Mustaqim tariqullah, jalan yang Allah bikin. Sehingga siapa yang bisa mengantarkan kita menuju Siratul Mustaqim? Hanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau kita berbeda dengan Rasul, jalan kita kemana? Siratul Jahim, menuju jalan neraka Jahim. Pemahaman, keyakinan, perbuatan, ibadah ataupun apapun yang menyelisih Nabi atau yang tidak diajarkan oleh Nabi, maka itu bukan bagian dari Siratul Mustaqim. Kalau kita tetap memeganginya, maka kita menuju jalan ke neraka Jahim. Bisa dipahami hadirin? Bagaimana dengan firman Allah Azza wa Jalla, innaka La tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada seorang yang kau cintai sekalipun. Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Dan Allah adalah zat yang lebih tahu siapakah yang berhak mendapatkan hidayah. Bagaimana ayat ini? Tadi kita sudah keras-keras Nabi memberikan petunjuk, Nabi seorang yang bisa, bahkan pasti bisa memberikan petunjuk menuju siratul mustaqim. Lah ayat ini mengatakan tidak. Engkau tidak akan mungkin bisa memberikan petunjuk kepada orang walaupun orang itu engkau cintai. Yang benar yang mana ini, Pak? Kok dua ayatnya kok sama-sama ayat Al-Quran berbeda nih, bagaimana? Pengertiannya ya kaum muslimin disebutkan oleh para ulama kita, di antaranya dalam kitab Fathul Majid Syarh Kitab At-Tauhid, demikian pula penjelasan Syekh Ibnu Taimin, Syekh Abdul Baz, Ibn Baz dan yang lainnya. Ayat yang kedua yang kita bacakan, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak mampu, tidak akan bisa memberikan petunjuk walaupun kepada orang yang kau cintai, yakni petunjuk hidayatut taufiq, kesadaran seseorang untuk bisa sesuai dengan yang Allah ridai. Ini mutlak hanya Allah yang mampu. Kisah ayat ini berkaitan dengan siapa? Abu Talib. Kita tahu Abu Talib itu siapa? Pamannya Rasul Muhammad SAW, dekat dari sisi nasab, dan Nabi bersama Abu Talib dalam sekian tahun, dikarenakan memang yang menggantikan bapaknya Rasul adalah Abu Talib dan paman-pamannya. Abu Talib membela dan melindungi Rasul karena apa? Keponakannya. Karena hubungan nasab, bukan karena hubungan akidah. Maka Rasul sangat mencintai Abu Talib. Tetapi hidayah taufik seorang bisa masuk ke dalam Islam itu milik Allah semata. Nabi tidak bisa memberikan hidayah taufik. Ini ayat yang berkaitan dengan innaka la tahdi, engkau tidak bisa memberikan hidayah, yakni hidayah taufik. Walakinallaha yahdi may yasha, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini dia kaum muslimin. Nah, adapun ayat yang pertama tadi kita bacakan, sesungguhnya engkau adalah seorang yang latahdi, dengan lam yang pendek, maknanya pasti bisa membimbing manusia menuju siratul mustaqim. Bagaimanakah pengertiannya? Bimbingan, ngajari, menyampaikan bimbingan, mengajarkan siratul mustaqim begini, begini, begini, begini. Mampu Nabi kita. Dan itu yang dijalani oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam. Mendakwai Abu Talib, mendakwai orang-orang Arab di awal-awal Islam, mendakwai. Maknanya membimbing, membimbing, membimbing, membimbing. Adapun yang akan mendapatkan hidayah taufik itu semata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa-siapanya di antara orang-orang Arab di waktu itu yang akan cocok dengan yang Allah syariatkan. Wallahu a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih tahu siapakah orangnya yang pantas untuk mendapatkan apa? Hidayah. Abu Talib, orang dekatnya Nabi, tidak mendapatkan hidayah. Ya, Abu Talib yang dicintai oleh Nabi tidak mendapatkan hidayah taufik. Orang yang paham bahasa Arab, langsung melihat Nabi, langsung mendengarkan dari Nabi, tapi tetap tidak mendapatkan hidayah. Adapun kita yang jauh dari Nabi secara generasi, sezaman, tidak sezaman, 1400 tahun silam, ya, Kita bukan apa-apanya Nabi, tapi kita bisa mendapatkan hidayah taufik. Ini nikmat besar yang harus kita apa? Syukuri, bisa mengenal Islam, tauhid, was sunnah, bisa terjaga dari syirik, bisa terhindar dari bid'ahnya. Alhamdulillah, sebuah nikmat yang sangat besar yang wajib kita mensyukurinya. Qala, lalu melanjutkan ucapannya. Wa wajaba alaihim ta'atuhu wa mahabbatuhu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat manusia untuk mentaatinya dan untuk mencintainya. Mentaati Rasul dan mencintai Rasul, wa ta'ziruhu wa tawqiruhu, menghormati dan mengagungkan Rasul. Hukumnya wajib. Berikut ini beberapa dalil yang menunjukkan kewajiban kita mentaati Rasul. Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara kalian. Ayat ini menerangkan tentang perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Allah yang memerintahkan, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Maka ini menunjukkan ketaatan kepada Rasul hukumnya apa? Wajib. Kalau kita menyelisih apa hukumnya? Haram dan terancam dengan adab. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hati-hati. Siapapun orangnya yang ingin menyelisih ajaran Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam, hati-hati, akan menimpa kepadanya malapetaka dan akan menimpa kepadanya azab yang sangat pedih. Maka ini menunjukkan bahwasanya perintah mentaati Rasul hukumnya wajib, dikarenakan barang siapa yang menyelisih Rasul akan dilemparkan padanya azab yang sangat pedih sebagai hukuman dan siksaan bagi dia karena menyelisih Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, di dalam ayat yang lainnya, dan akan banyak kita dapati dalam kitab ini. Kita masuk kepada hadisnya aja, waktu kita singkat. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Tidaklah seorang di antara kalian beriman sampai aku lebih dia cintai daripada kedua orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada manusia yang lainnya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Nabi kita menyebutkan, wahai kaum muslimin, cinta kepada Rasul itu adalah bagian dari iman. Beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidaklah seorang di antara kalian beriman. Kaitan dengan iman erat. Bahkan Nabi mengatakan tidak akan beriman. Sampai kapan? Sampai aku, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dicintai oleh dia daripada orang tuanya, anak-anaknya, dan manusia yang lainnya semuanya. Ini menunjukkan bahwa mencintai Rasul hukumnya apa? Wajib. Ini. Siapa yang mencela dan menghina Rasul itu menunjukkan dia benci. Kalau iman itu ada dikarenakan mencintai Rasul lebih daripada yang lain, maka iman itu hilang tatkala orang itu membenci Rasul. Di antara penyebab-penyebab yang menyebabkan manusia murtad keluar dari agama Islam, itu di antaranya adalah dikarenakan orang itu membenci Allah dan membenci Rasulnya. Di antara penyebab orang itu murtad adalah apa? Menghina Rasul. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah oleh Muhammad Nabi kepada umat manusia, apakah kalian kepada Allah, apakah kalian kepada Rasulnya dan kepada ayat-ayatnya kalian menghina dan mengolok-olok? La ta'tadiru, tidak ada alasan bagi kalian. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir dari tadinya kalian beriman. Yani murtad dikarenakan menghina atau mencemooh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam atau ajarannya. Zuhur jam berapa? Zuhur asar jam 3 kurang 10. Apa kurang? Kurang 20. Ini berarti sudah maghrib. Ya kan dia, kalau kurang 20 berarti sekarang sudah masuk. Memang lebih awal sehingga kita mengikuti apa adanya jadwal, kita sholat asar kemudian lanjutkan baca asar barang 15 menit. Gitu. Materi ini saja atau umum? Hah? Berarti yang berdasar tidak ada. Oh, kultumnya 7 menit. Ya, 10 menit. Boleh, silakan azan dulu. Kita lanjut. Begitu. Karena apa? Eman-eman. Baru mulai sudah mau habis, Pak. Tanyakan tadi yang ngantuk saja tanyakan. Cepat banget pilih, Pak. Baru ngantuk sejelas, rampung. Coba kalau durasinya panjang kan ngantuknya mandan lumayan kayak gitu. Fadhal adzan dulu, kita lanjut setelah adzan. Insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kita lanjutkan barang sejenak. Antara azan dengan qomat berapa menit biasanya? 15. Azan. Masya Allah. Disebutkan dalam hadis yang lainnya yang mewajibkan bagi kita untuk mencintai Rasul alaihi salatu wasalam. La yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidaklah seorang di antara kalian beriman sampai keinginannya mengikuti ajaran yang aku bawa. Coba lihat ya kaum muslimin hadis ini. Manusia itu memiliki selera, keinginan, bahasa lainnya hawa nafsu. Bagi orang yang betul-betul memang beriman, maka hawa nafsunya akan mengikuti Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam. Keinginannya, programnya, apa yang di benak dia, apa yang dia lakukan, apa yang dia sukai, itu akan mengikuti bimbingan Rasulullah SAW. Dan itu perwujudan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta itu ya kaum muslimin, bukan hanya sekedar di lisan. Akan nampak orang yang mencintai pasti akan mengikuti orang yang dicintai. Kita mencintai Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan terwujud selera kita, keinginan kita, harapan kita, program kita, pikiran kita, ucapan kita sesuai dengan yang Nabi Alaihissalatu Wassalam ajarkan kepada kita. Tapi kalau seorang mencintai selain Rasul Alaihissalatu Wassalam, dia pun akan mencocokinya, akan bergaya dengan gaya yang dia cintai, yang dia idolakan, yang dia tokohkan. Maka sebagai orang yang Muslim diwajibkan mencintai Rasulullah Muhammad Alaihissalatu Wassalam. Jangan mengidolakan yang lainnya, dikarenakan engkau akan meninggalkan Nabi dan ajarannya, dan engkau akan mengikuti orang lain dan ajaran dia yang kamu akan ikuti. Apakah ini terdapat dalam ayat Al-Quran? Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah oleh kalian apa yang Allah turunkan kepada kalian melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kalian mengikuti yang lainnya, dijadikan sebagai aulia, sebagai pemimpin bagi kalian. Di sini diwajibkan kita mentaati dan mengikuti wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan. Ini dia. Wajib kita mengikuti ajaran yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau mengikuti yang lain. Jangan kau memilih yang lain. Dikarenakan kalau kamu memilih yang lainnya, berarti kamu apa? Sesat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi." Katakanlah, ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah jalanku yang lurus ini, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan yang lainnya itu akan menjauhkanmu dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Hakadza qaumul muslimin, mentaati perwujudannya adalah apa? Mencintai perwujudan adalah mentaati. Seorang yang mukmin dia tidak akan mendahulukan selain dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca tambahan sedikit, masih ada waktu. Ala asyai waqad ahada bihadha sahabatu. wasaru alaihi fakanu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhibbin ta'in wa kanat sunnatuhu wa qalu wajibu muqaddimatan indahum ala kulli ahad fakalamu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal awwalu la yuqaddam alaihi kalamu ahadin minal bashar kainan man kan. Dan sungguh para sahabat Nabi telah menjalani hal ini, kewajiban mentaati Rasul dan mencintai Rasul lebih daripada yang lain. Mereka berjalan di atas bimbingan Rasul, maka mereka sangat mencintai Rasul dan sangat mentaati Rasul. Wa kana sunnatuhu, di antara bentuk kecintaan mereka kepada Rasul adalah bahwa sunnah Nabi, ucapan Nabi, petunjuk Nabi lebih dikedepankan oleh mereka daripada segala sesuatu. Daripada segala sesuatu apapun itu, ajaran Nabi, bimbingan Nabi, sabda Nabi lebih didahulukan daripada yang lainnya. Fakalamun Nabi wal awal, maka ucapan Nabi itu adalah yang pertama. La yuqaddam alaihi kalamu ahad, tidak pernah didahulukan ucapan manusia siapapun dia orangnya melebihi daripada ucapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Minal bashri kain mankan, ucapan siapapun dari manusia orangnya, siapapun orangnya, tidak akan didahulukan daripada sabda Nabi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, karena inilah para sahabat Nabi adalah manusia yang paling cocok dengan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sahabat-sahabat Nabi orang-orang yang dipastikan di atas kebenaran. Sahabat-sahabat Nabi dipastikan mereka di atas hidayah. Rasul memberitahukan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyin. Addu alaihi bin wajib. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa yang terbimbing dan telah mendapatkan apa? Hidayah. Kenapa para sahabat Nabi dipastikan telah mendapatkan hidayah? Dikarenakan mereka sesuai dengan ajarannya Rasulullah alaihissalatu wasalam. Setiap orang itu, setiap kita mamanya, sesuai dengan Rasul, maka setiap itu pula kita bertambah hidayahnya. Para sahabat Nabi adalah orang-orang yang mentaati Rasul, cocok dengan Rasul dari segala sisinya. Maka mereka orang yang mendapatkan hidayah, bahkan orang yang paling di atas hidayah dalam mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in tuti'uhu tahtadu, dan jikalau kalian mentaatinya, maka kalian mendapatkan hidayah. Dan itulah kehidupan para sahabat Nabi. Mentaati Rasul itu diwujudkan dengan apa? Lebih mendahulukan ucapan Nabi daripada yang lain. Daripada akal kita. Daripada perasaan kita. Didahulukan sabda Nabi bimbingannya daripada kebiasaan kita. Kita punya kebiasaan, kebiasaan, kebiasaan. Tapi lihat, Nabi bagaimana? Apakah kebiasaan kita ini adalah di antara bimbingan Nabi atau tidak? Tatkala kita mendapati bimbingan Nabi berbeda dengan kebiasaan kita, maka kita tinggalkan kebiasaan kita dan kita lebih mengedepankan bimbingan Nabi, lebih kita taati, lebih kita terima, lebih kita laksanakan, lebih kita pegangi daripada kebiasaan kita yang ternyata setelah dicek keilmuannya berbeda dengan bimbingan Nabi. Nabi menyebutkan A, kebiasaan kita ternyata B umpamanya. Oh beda, ya sudah. Kebiasaan kita ini bukan wahyu. Alam pikiran dan perasaan kita ini bukan wahyu. Jangan kau dahulukan daripada bimbingan Nabi. Mentaati Nabi mendapatkan hidayah. Kalau kita mentaati kebiasaan kita, apa kita mendapatkan hidayah? Tidak seperti itu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, sepertinya sudah berlalu 15 menit. Berarti datang waktu qomat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa difahami oleh hadirin. Insyaallah akan lanjutkan materi yang lainnya ba'da salat asar insyaallah barang 10 menit sampai 15 menit insyaallah. Labi dan kurnya kunu maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.